الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة، أي استقر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في مدينته، أمر ببقية شرائع الإسلام. فبعد أن جلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين يدعو، وبعدما أمر عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة إلى مدينته، مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara, beliau memuji Allah, menyanjungi serta bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimatul haja. Beliau mengatakan, sang penulis menyebutkan, ini ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menetap di kota Madinah, beliau diperintahkan dengan sisa syariat Islam yang lainnya. Ya, setelah tinggal di kota Madinah, hijrah dari Makkah ke kota Madinah, dan beliau diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Setelah yang tadinya beliau berdakwah di kota Makkah, memulai dengan dakwah tauhid, di kota Madinah beliau mulai diperintahkan untuk melaksanakan syariat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, memerintahkan kepada kewajiban serta melarang daripada kemungkaran dan lain sebagainya daripada syariat-syariat Islam. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية الشرائع، فجاءت هذه الشرائع وفرضت بعد أن هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بعدها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه 10 سنين يدعوهم إلى التوحيد الخالص لله جل وعلا، يدعوهم لأن يفردوا الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله محمد رسول الله. مكث على هذا 10 سنين لعظم هذا الأمر ولأهمية هذا الأمر، فتوحيد الله عز وجل أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه به. كتب اليوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم tinggal di kota Makkah selama 10 tahun. Beliau melaksanakan syariat-syariat Allah, termasuk dalamnya adalah memerintahkan kepada kewajiban serta mencegah daripada kemungkaran. Demikian juga beliau tinggal di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah tempat hijrah beliau. Masih senantiasa beliau menyeru kepada tauhidullah. Ini menunjukkan bahwasanya tauhidullah adalah perkara yang penting. Terus menerus masih beliau berdakwah. Setelah di kota Mekah selama beberapa tahun, demikian juga di kota Madinah beliau masih senantiasa mendakwakan tentang tauhidullah, agar supaya Allah Subhanahu wa taala tetap diibadahi, Allah Subhanahu wa taala diesakan atau ditunggalkan dalam peribadatan. Faqala Syekh rahimahullahu taala ba'da dzalik akhadha ala hadha 10 sinin. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. أي أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين في مدينته وهو يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى أمور الإسلام الظاهرة، فبقي على هذا صلوات الله وسلامه عليه إلى أن توفاه الله عز وجل وجاءته منيته ودينه باق، أي دينه الذي جاء به باق إلى قيام الساعة. ولهذا حين خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الوداع وفي حجة الوداع مخاطبا أصحابه: ألا هل بلغت، يعني هل بلغت لكم هذا الدين؟ قالوا: نعم. فأخذ يأخذ بالسبابة فيرفعها في السماء ثم ينكتها عليهم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وعليه نزل قول الله جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Setelah itu sang penulis menyebutkan kalimatan setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekkah selama kurun waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun tersebut lewat, kemudian beliau meninggal dunia shalawatullahi wasallamu alaihi. Dalam keadaan beliau meninggal dunia, agama masih tetap, dan inilah agama beliau yang mana tidak ada kebaikan kecuali beliau telah menerangkan kebaikan tersebut kepada umat, serta tidak pula ada kejelekan kecuali beliau telah memberikan peringatan kepada umat akan kejelekan tersebut. Jadi beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, beliau tetap mengajarkan kepada umat manusia tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat manusia, selain terus berdakwah kepada tauhidullah. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali agama ini sudah tersampaikan kepada umat seluruhnya. Bahkan hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ikrarkan dalam hajatul wada ketika beliau berorasi atau berpidato, meminta persaksian kepada umat beliau, kepada para sahabat, apakah aku telah menyampaikan agama dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Dan mereka mempersaksikan, iya, engkau telah mempersaksikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengangkat tangan ke atas langit sambil mengatakan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, minta pengikraran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meninggal dunia dalam keadaan agama telah sempurna sebagaimana isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang mana ahlul kitab telah merasa berputus asa akan agama kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian. Aku jadikan agama ini adalah nikmat dan aku ridho agama Islam sebagai agama bagi kalian. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali agama ini telah beliau sampaikan kepada umat seluruhnya. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: ودينه باق، أي دين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم باق إلى قيام الساعة. فهو عليه الصلاة والسلام قد توفي ودفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، ولكن هذا الدين الذي جاء به هو باق إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فقال: لا خير إلا دل الأمة عليه، فلا خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه يحث على الخير. فلا خير ينفع هذه الأمة في دينها أو دنياها إلا وأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شر إلا حذرنا منه سواء كان في ديننا أو في دنيانا. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله جل وعلا. ومن رأفته بالمؤمنين ورحمته أنه اجتهد حتى يؤدي هذا الدين كاملا. فلا خير يقرب إلى الله جل وعلا إلا ودلنا عليه، ولا شر يبعدنا من الله عز وجل إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. Dari ucapan sang penulis, dinuhu bakin, agama beliau masih tetap ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Kuburan beliau di dalam kamar atau rumah milik Aisyah radhiyallahu anha. Namun meskipun beliau telah meninggal dunia, agama beliau tetap bertahan. Artinya beliau telah menyampaikan kepada umat seluruhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau. Dan lanjutan dari ucapan beliau, tidak ada kebaikan. Sang penulis mengatakan tidak ada kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada umat. Tak satu kebaikan pun yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat bagi umat ini, bagi agama mereka dan dunia mereka, kecuali beliau telah mengajarkannya. Sebagaimana juga tidak satu kejelekan pun kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan kepada umat beliau, baik itu dalam perkara agama serta dunianya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati di dalam Al-Qur'an, bil mu'minina raufur rahim, bahwasanya beliau terhadap orang-orang mukmin, terhadap umat beliau pengasih, beliau sayang. Dan bentuk sayang dan kasih beliau sallallahu alaihi wasallam terrealisasi pada perkara bahwasanya tak satu pun perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beliau sampaikan, kecuali beliau telah sampaikan kepada umat, serta tak satu pun kejelekan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali beliau telah memberikan peringatan akan hal tersebut kepada umat. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد بين هذا الدين بيانا شافيا كافيا، وقد اقام الحجة على امته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو سيكون شهيدا على هذه الأمة وانه بلغهم الرسالة ودلهم على كل خير يحبه الله عز وجل ويرضاه، ونهاهم عن كل شر يبغضه الله عز وجل، فهذا إن دل يدل على أنه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم telah melaksanakan apa yang Allah bebankan kepada beliau. Yani beliau telah menegakkan hujjah Allah di hamba-hambanya. Oleh karena itu tersifat beliau juga adalah beliau adalah saksi yang mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegakkan hujjahnya kepada hamba-hambanya. Tidaklah satu kebaikan pun kecuali beliau telah menerangkannya, tidak pula satu kejelekan pun kecuali beliau telah memberikan peringatan kepada umat tentang hal tersebut. Dari sinilah beliau diberikan predikat beliau adalah amin, terpercaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته من الشرور التي كانت في وقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الشرك بالله وأنواعه، ومن أنواع المعاصي والآثام وأنواع المعاملات الباطلة، وكذلك ما سيحدث في المستقبل، فإن الله عز وجل أطلع نبيه على ما سيكون، فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته من ذلك، مثل ما جاء في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: إذن فمن؟ فالشاهد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذر أمته من كل الشرور وأطلعهم على كل خير، فما وجب على المسلمين جميعا إلا أن يمتثلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجتنبوا ما نهى عنه. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tugas dan tanggung jawab beliau telah menyampaikan kepada umat seluruhnya kebaikan serta telah memberikan peringatan kepada umat seluruhnya tentang kejelekan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umat akan kejelekan yang terjadi di zaman beliau tersebut, seperti kesyirikan yang merajalela, demikian juga bentuk-bentuk kemaksiatan yang lainnya yang tersebar di zaman tersebut. Demikian juga beliau memberikan peringatan kepada umat ini sesuatu yang belum terjadi. Beliau memberikan peringatan akan sesuatu yang terjadi di akhir zaman. Sebagaimana datang dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian pasti akan mengikuti umat-umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai jikalau mereka masuk ke dalam lubang bob, niscaya kalian pun akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah mereka Yahudi dan Nasoro? Kata Nabi SAW menjawab, siapa lagi yang dimaksud kalau bukan mereka? Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah memberikan peringatan kepada umat beliau bahkan perkara yang akan datang sebelum terjadinya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau, Nabi SAW telah menyampaikan, memberikan peringatan kepada seluruh kejelekan, baik itu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, ketika itu akan terjadi di kemudian hari. Qala Syekh rahimahullahu taala: ba'athahu Allah ila an-nasi kaffatan wa iftarada ta'atahu ala jami'i ath-thaqalain al-insu wal-jinn والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الجن والإنس، وفرض الله عز وجل طاعته على الثقلين الإنس والجن، فوجبت طاعته من الصنفين الإنس والجن. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما بعث بهذا الدين كان قد نسخت جميع الأديان السماوية التي كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدين الإسلام بعد مجيئه قد نسخ جميع الأديان، ولا يجوز لأي إن كان أن يعتنق دينا غير دين الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام. Kemudian sampai tadi menyebutkan bahwa Allah Ta'ala mengutus beliau kepada umat manusia seluruhnya atau kepada manusia seluruhnya, dan Allah mewajibkan kepada mereka, yakni kepada manusia, kepada seluruh jenis jin dan manusia untuk taat kepada beliau. Dan beliau menyebutkan ada satu pun berupa ucapan Allah Ta'ala, wahai segenap katakanlah Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia bahwa sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dari sini bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dua golongan sekaligus, yakni jin dan manusia. Oleh karena itu wajib bagi mereka jin dan manusia untuk taat kepada mereka. Nah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Nabi SAW. Tak seorang pun boleh untuk keluar dari ketaatan kepada beliau. Bahkan Nabi SAW, agama beliau adalah agama yang menghapus agama-agama sebelumnya seluruhnya. Tak seorang pun dari umat ini yang diberikan kelonggaran untuk memeluk agama selain agama Nabi SAW yang beliau datang dengannya. Wa akmal Allah Azza wa Jalla bihi ad-din, wa ad-dalilu qawluhu ta'ala: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو دين الله، ليس في هذا الدين نقصان، ليس فيه مجال أيضا للزيادة. فمن يعتقد أن فيه مجال للزيادة فقد أحدث، لأن هذا الدين قد أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأوصله إلينا غضا طريا. فما علينا إلا أن نتمسك بهذا الدين وأن نعض عليه بالنواجذ، فهو خير الأديان السماوية التي نزلت، واتباعنا لسنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم دليل على شهادتنا بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian saya menulis melanjutkan dengan ucapan beliau: dan Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini, yakni dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan landasan hukumnya adalah ucapan Allah yang maha tinggi: hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku lengkapkan bagi kalian nikmatku, serta aku ridho bagi kalian Islam adalah agama kepada kalian. Poin ini menunjukkan bahwasanya agama ini telah lengkap, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapkan dan menyempurnakan agama ini. Yani dengan diutusnya Nabi SAW, agama ini telah lengkap. Arti dari kelengkapan agama bahwasanya tidak lagi butuh kepada tambahan. Agama ini telah sempurna, tidak butuh lagi kepada tambahan. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya agama ini butuh kepada tambahan, berarti dia telah terjerumus dalam perkara yang muhdats, perkara yang baru, perkara kebid'ahan. Dan ini yang kita yakini, bahwasanya agama Allah telah sempurna. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali agama ini telah sempurna. Qala Syekh, wa ad-dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawluhu ta'ala: innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Faqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walladhina yad'una أنه حي لم يمت وأنه يحضر وروحه تحضر وهو يحضر وينتقل ونحو ذلك، هؤلاء مكذبون للقرآن، مكذبون للقرآن، كفرة بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال لنبيه: إنك ميت، أي أنك ستموت، وإنهم ميتون، أي أنهم سيموتون، ثم إنكم يوم القيامة، أي جميعا أنت وهم، عند ربكم تختصمون. وفي الآية الأخرى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن المعلوم ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه في الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام خطيبا قائلا لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعمر رضي الله عنه حينما سمع هذه الآية قال: وكأني لم أسمعها إلا هذه اللحظة لعظم ما حدث لهم، فإن الشيء الذي وقع لهم شيء عظيم بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian sang penulis menyebutkan lagi bahwa landasan hukum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang akan meninggal dan sudah meninggal, ucapan Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati, kemudian kalian yang pada hari kiamat di sisi Rabb kalian saling berseteru bertikai. Poin ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mati, telah meninggal dunia. Dan inilah yang terjadi pada beliau, bahwasanya beliau meninggal dunia. Mereka pun akan meninggal dunia, yakni manusia yang lainnya. Dan barang siapa yang meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dunia dan masih berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam keadaan hidup sampai sekarang ini, berarti dia mendustakan Al-Qur'an, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diketahui tentang kisah yang terjadi ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tegak berdiri dengan al-haq, meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Dan yang berorasi ketika hari Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dari sisi orang lain meyakini bahwasanya beliau belum meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan ayat ini seraya mengatakan bahwa barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal, dan barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah adalah masih Allah adalah Maha hidup dan tidak akan meninggal. Meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang besar di hati para sahabat, oleh karena itu sebagian mereka belum menerima dan bahkan meyakini ada bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dunia. Namun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika membacakan ayat ini membuka hati Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun mengatakan bahwasanya seakan-akan aku baru mendengar ayat tersebut turun ketika itu. Qala Syekh rahimahullah: "Wan nasu idza matu yub'atsun." والدليل قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فأخبر الشيخ أن الناس بعدما يموتون سيبعثون، وأن هناك بعث، ووجب على كل مؤمن أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن الناس بعد موتهم سيبعثون وسيحاسبون وسيجزون على أعمالهم، فهذه هي العقيدة الصحيحة. وسيذكر الشيخ أن هناك من ينكرها ولا دليل على إنكارهم، فقال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. واستدل بقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Kemudian sang penulis menyebutkan lagi bahwa dan umat manusia apabila mereka telah meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan landasan hukumnya adalah ucapan Allah yang Maha Tinggi, dan Allah menumbuhkan bagi kalian dari permukaan bumi tumbuh-tumbuhan, kemudian dia pun akan mengembalikan kalian darinya, dari bumi dibangkitkan dan mengeluarkan kalian, yakni dari permukaan dari bumi setelah meninggal dan dikuburkan akan dikeluarkan darinya, ya dibangkitkan. Dan setelah kebangkitan akan ada penghitungan amalan, akan ada pembalasan dengan amalan-amalan. Adapun landasan hukumnya adalah ucapan Allah yang Maha Tinggi, milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan dia memberikan balasan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan dengan amalannya, dan pula memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang mengamalkan amalan kebaikan. Syekh Yani seorang penulis ingin menyebutkan dengan di sini bahwasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, demikian juga umat manusia seluruhnya akan meninggal dunia, dan meninggal dunia setelah itu adalah hari kebangkitan, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya umat manusia akan dibangkitkan setelah kematian mereka, akan dihitung amalan mereka, akan diberikan ganjaran balasan bagi amalan mereka, baik dibalas baik serta buruk dibalas buruk. Sebagaimana akan datang nanti pada poin setelahnya, bahwa ada di antara sebagian orang yang mengingkari akan perkara ini, yakni mengingkari tentang hari kebangkitan. Qala Syekh, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirin wa mundirin. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فلا بد أن تعلموا أن من كذب برسول من الرسل فقد كذب بالرسل جميعا ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وكل دعوة لنبوة بعده إنما هي كذب وافتراء وضلال وهي كفر بالله عز وجل فمن وقت الصحابة إلى يومنا هذا كل يوم يخرج من يدعي النبوة والعياذ بالله وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخرج من بعده دجالون كذابون ذكر في حديث أنهم 40 كلهم يدعي النبوة فلا نبوة ولا رسالة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل قد اختتم جميع الرسل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واختتم الأديان كلها بدين الإسلام فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا دين إلا دين الإسلام والدليل على أن أول الأنبياء نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده هذا وحي خاص وحي خاص بالرسالة والمراد بالأنبياء هنا هم المرسلون. Kemudian sang penulis menyebutkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Dalam dasar hukumnya adalah ucapan Allah taala para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan agar supaya umat manusia tidak memiliki alasan di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Dan ucapan beliau berikutnya bahwasanya para rasul yang paling pertama di antara mereka adalah Nabi Nuh alaihi salam dan akhir mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah penutup para nabi. Dan landasan hukumnya adalah bahwa Nabi Nuh adalah akhir para rasul. Nah, awal para rasul adalah ucapan Allah taala, sungguh kami telah mengutus kepada engkau sebagaimana kami mengutus Nuh dan nabi-nabi yang setelah dia. Sang penulis ingin mengajarkan kepada kita di sini bahwasanya para nabi seluruhnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan dan sebagai pembawa kabar gembira, agar supaya umat manusia tidak memiliki alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan barang siapa yang mendustakan satu rasul pun di antara rasul-rasul yang ada, berarti dia telah mendustakan para rasul seluruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi sekaligus penutup para rasul. Dan beliau telah memberitakan bahwa akan keluar dari umat beliau para pendusta dajjal, para pendusta yang mengaku nabi, seluruhnya adalah mengaku nabi, dan barang siapa yang percaya mereka berarti dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan landasan hukum bahwa Nabi Nuh adalah awal para rasul, ucapan Allah, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di. Nabi yang dimaksudkan di sini adalah para rasul seluruhnya. Nabi Nuh adalah awal para nabi dan akan datang nabi-nabi yang setelahnya. Wa bihadha nakunu qad qarabna 'ala al-intihai min hadhihi ar-risalah al-mubarakah wa natruku ma baqiya minha insha'Allah lid-dars al-lahiq bi'idhnillah jalla wa 'ala. وسيكون لنا إن شاء الله مرورا برسالة القواعد الأربع بعدها فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يفقهنا في ديننا وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Setelahnya sebagai akhir dari kitab ini, insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Kemudian setelah selesai dari pembacaan kitab ini, kita pun akan mulai membaca kitab dengan judul Qawaidul Arba insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.